السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قال الله تعالى في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، عباد الله، suatu hal yang mulia yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya, yaitu untuk mereka mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendapat bimbingannya di atas siratal mustaqim. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat yang telah kita baca dalam setiap rakaat kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Bimbingan kepada kita untuk senantiasa dalam setiap rakaat kita minta hidayah dan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melihat al-haq sebagai al-haq dan al-batil sebagai al-batil, dan bisa menempuh mana jalan yang benar, mana jalan yang keliru, mana jalan kebenaran, dan bisa melihat mana jalan kebatilan. Dan Rasul alaihi salatu wassalam, ketika ada seorang sahabat yang mulia, Abu Amr, atau disebut pula dengan Abu Amrah, Sufyan bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata kepada Rasulullah: ya Rasulullah, kulli qawlan fil Islam la yas'alu anhu ahadan ghayrak. Wahai Rasulullah, katakanlah satu ucapan kepadaku dalam Islam yang aku tidak perlu bertanya kepada selainmu tentangnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mencintai umatnya dan menginginkan kebaikan untuk umatnya, memberikan satu kalimat penting, satu kalimat yang sangat-sangat baik dan berbuah kebaikan apabila seorang hamba melakukannya. Beliau mengatakan: kul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, Kemudian istiqamahlah. Naam ibadah Allah. Jika seorang sudah memiliki keimanan, maka itu tidak cukup untuk mengantarkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup bagi dia untuk menghadapi berbagai rintangan dan musibah dan ujian dalam kehidupan dunia. Butuh bagi dia setelah iman, yaitu istiqamah di atas keimanan. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, tastaqim kama umir. Istiqamahlah sebagaimana telah diperintahkan kepadamu. Perintah kepada para nabi, kepada nabinya dan rasulnya alaihi salatu wassalam untuk istiqamah. Yang perintah ini makna adalah untuk istimrar, terus menerus, konsisten dan konsekuen di atas istiqamah. Sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu dari dahulu, maka sekarang dan selanjutnya tetaplah istiqamah. Naam ibadallah. Telah kita dengar beberapa ayat dan hadis yang menyebutkan kepada kita dan menerangkan kepada kita bahwasanya al-istiqamah adalah perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan kepada kita untuk melaksanakannya. Dan al-istiqamah dikatakan para ulama yaitu luzumu ta'atillah, senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dan terus berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam ibadah Allah. Terkadang manusia melakukan kesalahan, tergelincir dalam satu kekeliruan, dalam satu keharaman, kemaksiatan. Istiqamah adalah naam senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah, di antaranya dia dengan bertaubat akibat berdosa. Akibat melakukan satu dosa, dia melakukan ibadah yang lain yaitu at-taubah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dia tetap berada di atas ketaatan kepada Allah. Naam ibadah Allah. Sehingga al-istiqamah baik dengan dia terus menerus melakukan amalan-amalan salih, dan istiqamah adalah dia bertaubat ketika melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan, melakukan keharaman dan pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari satu kekeliruan, maka Allah berikan syariat yang mulia yang diperintahkan kepada kita untuk melakukannya, menutupi atas kekurangan dan kesalahan-kesalahan kita, yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan al-istiqamah ibadallah, al-istiqamah itu ada pada hati kita, hati yang lurus, hati yang istiqamah, ada pada lisan kita mengucapkan kebaikan-kebaikan, dan ada pada amalan-amalan anggota badan kita dengan melakukan perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Naam ibadallah. Dari tiga ini, yang pertama dan paling melandasi untuk kita istiqamah adalah istiqamah hati. Adalah istiqamah hati. Hati yang istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang teguh beriman kepada Allah bahwasanya hanya Dia yang berhak diibadahi, tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Dia yang kita memiliki rasa takut dan rasa cinta di puncak kecintaan dan rasa takut kita. Dan hanya kepada-Nya kita berharap di atas harapan kepada selainnya Subhanahu wa taala. Sehingga ibadah Allah, seorang hamba harus istiqamah hatinya. Dia hanya takut kepada Allah, tidak takut kepada selain Allah. Dan rasa takutnya kepada Allah di atas puncak, di puncak rasa takut, tidak ada yang di atasnya lagi. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Maka janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kepadaku, "In kuntum mu'minin." Apabila kalian adalah orang mukmin. Syarat, jika kalian memang benar orang mukmin, maka jadikanlah Allah zat yang paling ditakuti daripada yang selainnya. Sehingga dengannya, apapun perkara-perkara yang mengancam jiwa kita, mengancam harta kita, mengancam apapun yang kita miliki, kita tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak takut atas ancaman yang datang kepada kita, karena kita istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah di atas jalan yang lurus, istiqamah di atas dinillah, di atas manhaj yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak gentar dengan ancaman apapun, dengan makar-makar apapun yang kita lihat semakin gencar pada hari-hari ini dengan isu-isu Wahabi, isu-isu apapun itu, isu teroris dan yang selainnya. Kita tidak takut ketika kita di atas manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin dengan apa yang Allah firmankan, "Wa makaru wa makara Allah, wallahu khairul makirin." Dan mereka berbuat makar dan Allah akan membuat makar, dan Allah lah sebaik-baik pembuat makar. Sehingga al-istiqamah fil qalb, istiqamah dalam hati, membuat kita hanya takut kepada Allah dan tidak takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak takut kehilangan harta, tidak takut kehilangan jiwa, tidak takut kehilangan keluarga. Ketika kita istiqamah, maka akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala, surga yang seluas langit dan bumi bagi kita. Na'am ibadallah. Apa jika pun itu hilang, maka itu akan ada gantinya yang lebih baik dari itu semua. Dan istiqamah dengan hati, yaitu seorang hamba mencintai Allah di atas kecintaan dari selainnya. Dan orang yang bisa melakukan ini, maka dia akan mendapatkan kelezatan iman. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talasun man kunna fi wajada bihinna halawatal iman ayakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma." Tiga hal yang jika ada dalam diri seseorang, dia mendapati dalam dirinya, maka dia akan merasakan mendapatkan kelezatan iman. Yang dikatakan pertama, ayakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia jadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari yang selain keduanya. Jika dia telah menjadikan rasa cinta yang tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala daripada cinta kepada yang selain Allah dan selain kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pasti dia akan mendapatkan rasa manis dari keimanan. Namun lihatlah orang-orang yang mendapatkan kecintaan kepada selain Allah dan selain kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia berada di atas kebimbangan. Mentaati orang tuanya dalam kemaksiatan, mentaati istrinya dalam kemaksiatan, mentaati suaminya dalam kemaksiatan karena cinta kepada orang tua, cinta kepada istri, cinta kepada suami, maka dia bukanlah orang yang merasakan kebahagiaan dan merasakan manisnya iman. Sehingga untuk cinta kepada Allah dan Rasulnya di atas puncak kecintaan, kita harus mengalahkan segala rasa cinta kepada selain keduanya. Dan juga membangun cinta antara kita satu dengan yang lainnya, yaitu karena Allah. Yang disebutkan dalam hadis selanjutnya, ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia akan mendapatkan kelezatan iman ketika dia mencintai seseorang, tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Mencintai karena Allah, yaitu seorang hamba mencintai orang lain karena orang lain tersebut melakukan ketaatan kepada Allah, melakukan amalan-amalan salih, dia cinta kepada orang tersebut. Dan dia benci kepada seorang ketika seorang tersebut, siapapun dia, melakukan kemaksiatan dan keharaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah cinta dan benci karena Allah. Cinta dan benci karena Allah dibangun di atas na'am apakah seorang melakukan ketaatan ataupun kemaksiatan. Bukanlah dia membenci seorang hanya sekedar karena muamalah duniawiyah. Namun ada perkara yang penting lain, yaitu dia mencintai dan membenci seseorang karena ketaatan dan kemaksiatan yang ada pada diri seseorang. Dan yang terakhir dikatakan, wa yakrah al-kudzaba fin nar. Wa yakrah al-udha fil kufri kama yakrahu ayyudza fin nar. Untuk dia melambatkan rasa manis keimanan setelah dia cinta Allah dan Rasulnya di atas cintaan yang lain selain keduanya, dan dia telah mencintai orang lain di atas cintaan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga harus memiliki rasa benci kepada kekufuran, baik itu kufur asghar ataupun kufur akbar. Na'am ibadallah, baik itu kufur asghar ataupun kufur akbar, dia membenci keduanya sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Sehingga istiqamatul qalb, istiqamahnya hati, kelurusan hati, itu adalah perkara yang penting ibadah Allah. Dan dia juga harus memiliki pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas pengharapan kepada selain keduanya atau kepada selainnya. Nah, kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan kita, dalam segala apa yang kita jalani dalam dunia ini, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita jalan keluar yang terbaik, memberikan na'am solusi dari berbagai permasalahan-permasalahan kita. Dan ibadah Allah, kemudian istiqamah itu terjadi pada lisan. Dan istiqamah qalb, yaitu seorang amalan-amalan hatinya selalu lurus di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan-amalan hati sangat banyak, telah kita sebutkan beberapa dari amalan-amalan hati tersebut. Dan istiqamah tulisan, istiqamahnya lisan, yaitu hati atau lisan nah berbicara dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata mengucapkan perkara-perkara kebaikan dan mengajak kepada kebaikan, yang itu adalah sebaik-baik ucapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan, "Man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Dan siapa yang paling baik ucapannya daripada seorang yang berdakwah kepada Allah. Sehingga seorang yang berdakwah kepada Allah ini adalah istiqamatul lisan, hati yang lurus atau lisan yang lurus mengucapkan kebaikan, mengajak kepada kebaikan, dan dia mengamalkan kebaikan tersebut, maka itu adalah istiqamatul lisan. Dan berhati-hatilah ibadah Allah di masa-masa kita sekarang ini dengan teknologi yang makin maju. Naam, tersebar berbagai alat untuk kita berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Jagalah lisan kita, jagalah lisan kita. Ada berbagai sekarang wasilah seperti WhatsApp ataupun yang lainnya, media-media untuk kita berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Tetaplah kita jaga istiqomah tulisan. Janganlah kita isi dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, bahkan perkara-perkara yang memudaratkan. Naam, ibadah Allah. Dan janganlah berlomba-lomba dalam melakukan perkara-perkara yang tidak pantas dalam grup-grup tersebut. Naam, walaupun itu dalam niatan bercanda, namun seringnya berakhir dengan naam permusuhan dan perselisihan. Sehingga ibadah Allah, istiqamatul lisan, menjaga lisan dalam pergaulan, dalam komunikasi. Nah, ibadah Allah, kita berada di zaman yang sekarang komunikasi itu adalah alat bagi orang-orang kafir untuk melemahkan kita. Nah, jika kita gunakan alat tersebut dalam rangka untuk menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan naam meningkatkan ibadah kita, maka itu adalah kebaikan. Namun jika sampai melalaikan kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan keluar kata-kata dalam naam media-media tersebut yang tidak pantas, yang tidak baik, maka itu adalah kerugian bagi kita ibadah Allah. Dan terakhir, yaitu seorang hamba harus istiqamah dalam amalan anggota badannya dengan melakukan segala yang Allah perintahkan dan menjauhi segala larangan. Dan dari tiga hal ini, naam dibangun di atas istiqamatul qalb. Dibangun di atas istiqamatul qalb, istiqamahnya hati. Terkadang ada orang berpakaian seperti pakaian orang salih, berbicara seperti bicara orang salih, namun ketika hatinya di atas kebusukan, ada suatu kejelekan dalam hatinya, maka itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Na'am, ibadah Allah, telah kita dengar bersama beberapa ayat dan hadis yang memintakan kita untuk istiqamah. Dan telah kita sebutkan bahwasanya istiqamah itu landasannya adalah istiqamah dengan hati dan dengan lisan dan dengan amalan anggota badan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan ganjaran yang baik bagi seorang yang istiqamah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka tidak lagi rasa takut dan tidak lagi rasa sedih bagi dirinya ketika dia istiqamah sampai datangnya kematian, menjemputnya kematian di atas istiqamah, maka setelah itu akan hilang rasa takut dalam dirinya dan akan hilang kesedihan-kesedihan dalam dirinya. Ketika di dunia mungkin banyak cobaan, banyak ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang menimpa dirinya. Namun seorang yang beriman hendaknya tetap istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar ketika mendapat musibah, bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bertaubat ketika melakukan maksiat, dan bersegera dalam bertaubat dengan sungguh-sungguh ibadah Allah ketika melakukan keharaman. Yang dengan demikian, semoga dia akan menjadi hamba-hamba Allah yang istiqamah, yang telah dijanjikan oleh Allah, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ulaika ashabul jannah. Mereka itulah penghuni-penghuni surga. Khalidina fiha. Yang mereka kekal di dalamnya. Jazaa'an bima kaanuu ya'malun. Sebagai balasan dengan apa yang dahulu mereka telah lakukan. Naam, janji Allah dengan istiqamah maka akan mendapatkan surga dan hilang rasa takut dan rasa sedih dalam dirinya. Jika sekarang kita banyak merasakan rasa takut, rasa cemas, khawatir dan yang semisalnya, dan memiliki dan mendapatkan rasa sedih dalam diri kita, maka bersabarlah dan istiqamahlah, maka akan datang janji Allah yang pasti ketika Allah menjanjikan sesuatu dan seorang berada melakukan apa yang sesuai dengan janji tersebut, maka itu akan Allah tunaikan kepada dirinya. Sehingga ibadah Allah, semoga Allah mudahkan bagi kita untuk bisa mendapatkan bimbingan di jalan siratal mustaqim sampai datangnya kematian, menjalani jalan yang telah dilalui oleh orang-orang yang Allah telah berikan nikmat kepada mereka, minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang siddiq, yang benar-benar membenarkan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang salih. Semoga kita selalu dan tidak lupa untuk membaca apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah SAW memperbanyak doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Lihatlah ini. Naam, Nabiullah Muhammad SAW berikan bimbingan kepada umat-umatnya untuk mengucapkan doa ini, ya muqallibal qulub, wahai yang zat yang bolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik. Teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Naam, ibadallah. Sehingga ini adalah doa Rasulullah SAW dan kita lebih berhak untuk membaca dan memperbanyak doa ini, ibadah Allah dan zikir-zikir ini. Naam, semoga dengannya Allah kekalkan hati kita di atas keimanan, di atas ketakwaan, di atas manhaj yang salih sampai datangnya kematian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.